Sekarang ke-10, kata Syekh Al-Ashir, wujudul ghusli. Wujudul ghusli. Ayajibu ala al-ha'idhi idha ta'arat an taktasila bitathiri jami'il badani li khawli nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binti Abi Hubaishin فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاقتسلي وصلي. رواه البخاري. Perkara yang ke-10 kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah kewajiban mandi. Maka wajib bagi seorang wanita yang haid jika ia telah bersih dari haidnya untuk mandi. Antaktasila, untuk mencuci, bitathiri jami'il badani, dan membersihkan atau dengan membersihkan keseluruhan tubuhnya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish yang ia bertanya tentang hukum istihadah sebenarnya. Tetapi Rasulullah menjelaskan, "Fa idza aqbalatil haidatu, jika datang waktu haidmu, fada'is salata, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan jika telah berlalu, artinya telah selesai haidmu, faqtasili wa salli, maka mandilah, yaitu mandi bersih dari haid atau mandi besar, dan salatlah." Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Maka jelas tentang kewajiban mandi bagi wanita yang telah bersih dari haidnya. Dan sebenarnya dasarnya yang paling kuat adalah keterangan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, fala taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 122, mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Allah, tentang haid. Katakanlah, dia adalah kotoran, maka jauhilah wanita pada waktu haidnya, yaitu tempat haidnya, tempat keluarnya haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, artinya berkumpul dengan mereka, berjima dengan mereka, bercampur dengan mereka, hatta yathurna, hingga mereka bersih. Fa idza tatahharna, maka jika mereka telah bersuci. Bersuci di sini tatahharna menunjukkan sifat usaha membersihkan, beda dengan yang sebelumnya. Fala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna, janganlah mendekati mereka sampai mereka bersih. Hatta yathurna, ini keadaannya bersih, sifatnya bersih, yaitu berhentinya darah haid. Fa idza tatahharna, ada bentuk tambahan dalam wazannya. Dan jika mereka tatahharna, telah bersih, dan tambahan timbangan wazan menunjukkan tambahan makna, berarti dia bukan lagi sekedar sifatnya bersih, berhenti darah haid, tidak, tapi apa? Bersuci, mandi. Fa idza tatahharna, maka jika telah mereka bersuci, fa'tuhunna, datanglah mereka, campuri dan gaulilah mereka, ya. Maka ini menunjukkan bahwa ada kewajiban bagi wanita yang haid setelah bersih dari haid untuk mandi, ya. Dan dalam sebahagian qiraah bacaan dari ayat ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari bahwa dia adalah aula al-qira'ataini bis-shawab, bacaan yang paling tepat di antara dua bacaan, yaitu pada firman Allah, wala taqrabuhunna aw fala taqrabuhunna hatta yathurna, dalam sebuah qira'ah yang lain, fala taqrabuhunna hatta yattahurna, ya, hatta yattahurna, ya, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersuci, ya. Maka di sana ada kata tatahhur, sehingga tentu saja ayat ini menunjukkan kewajiban wanita yang telah bersih dari haid untuk mandi, itu wajib baginya. Di samping faedah yang lain, yaitu faedah bahwa sesungguhnya wanita yang haid, jika telah selesai dari haidnya dan akan digauli oleh suaminya, sesungguhnya hendaklah dia terlebih dahulu mandi jika memungkinkan baginya untuk mandi. Adapun jika dia sakit atau tidak adanya air, maka cukup baginya tayamum. Ya, ini yang rajih menurut para ulama adalah wajibnya sang wanita untuk mandi dan tidak dicampuri oleh suaminya kecuali setelah dia mandi atau melakukan pengganti mandi jika ada udur baginya. Ya, ini yang kuat dari pendapat ulama. Adapun pendapat sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani yang ia merujukkan pendapat dari Ibnu Hazm Al-Zahiri yang mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang telah bersih dari haid boleh dicampuri oleh suaminya apakah dia telah mandi atau belum, asalkan dia telah mencuci kemaluannya dan membersihkan darah haid atau bekas darah haidnya. Jadi kata beliau, boleh dicampuri baik sang wanita telah mandi besar tentu saja, atau dia hanya mencuci saja tatahur, atau sekedar berwudu sekalipun. Dia beralasan dengan firman Allah yang mengatakan fala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna, dan jika mereka telah bersuci. Yang kata beliau bahwa bersuci di sini adalah bersuci yang bersifat umum, dan bersuci itu bisa saja mandi, bisa juga wudu, bahkan bisa tayamum, bahkan bisa sekedar membersihkan, ya. Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tatahur memang artinya bersuci. Tetapi tentu saja dia jika disebutkan kalimat tatahur kembali kepada urf syariat, kembali kepada istilah syariat akan makna tatahur itu. Sehingga kita kenal dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah misalnya, atau dalam surah ya surah Al-Maidah ayat 6 misalnya tentang perintah mandi bagi orang yang junub. Wa in kuntum junuba fattahharu, dan jika engkau junub maka bersucilah. Tentunya kita akan mengatakan bersuci di sini adalah mandi. Tidak cukup hanya sekedar mencuci kemaluan, apalagi tayamum, padahal dia bisa mandi. Tidak cukup kan? Padahal kalimatnya juga tatahur. Maka tatahur di sini tentunya sesuai dengan makna yang diinginkan dalam istilah syariatnya. Maka jika disebutkan haid dan diperintahkan tatahur setelah bersih dari haid, maka tidaklah terlintas dalam benak kita, tidaklah tergambar dalam pikiran kita kecuali tatahur yang khusus, bersuci yang khusus, yaitu mandi besar atau mandi bersih dari haid, ya. Oleh karena itu yang kuat menurut para ulama yang dia pendapat jumhur, pendapat Imam Ahmad, Syafi'i dan Imam Malik. Adapun Syekh Al-Albani merujukkan pendapat Ibnu Hazm yang dia adalah itu pendapat dari Ibnu Hazm, ya, yang dia pendapat yang lemah. Allah alam bisawab. Jadi saya kira jelas tentang wajibnya mandi. Kemudian bagaimana sifat mandinya? Syekh mengatakan wa qallu wajibin fi ghusli an ta'umma bihi jami'a badaniha hatta ma tahta asy-sya'ri. Aqall wajibin, dan minimal dari kewajiban dalam sifat mandi, artinya perkara minimal dalam mandi haid adalah an ta'umma bihi, bahwa air membasahi secara keseluruhan jami'a badaniha, membasahi secara keseluruhan seluruh tubuh sang wanita hatta ma tahta syari, sampai apa yang ada di bawah rambut. Ya, artinya kulit kepala juga haruslah basah. Ini yang wajib, ya. Wal afdal, dan yang paling utama, artinya yang mustahab adalah menambahkan selain dengan membasahi tubuh dengan seluruh air atau membasahi seluruh tubuh dengan air, menambahkan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi. Wal afdal an yakuna ala sifati ma ja'at fil hadithi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haythu fa'alathu Asma'u bintu Syaklin an Ghaslil Mahili. Yang paling utama adalah dia seperti sifat yang datang dalam hadis dari Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Asma binti Syakl, seorang sahabiah, tentang mandi haid. Maka Rasulullah menjawab, ta'khudu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatathura aw fatahara fatuhsinu tuhura thumma tasubu ala ra'siha fatudallikuhu lalkan syadida hatta tablugha syu'una ra'siha thumma tasubu alaiha al-ma'a ثم تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها. قالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله. فقالت عائشة لها تتبعين أثر الدم. رواه مسلم. Adapun sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Asma binti Syakl, beliau bercerita, beliau mengatakan, seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidaranya, mengambil air dan daun bidaranya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan cara penggunaan daun bidara tersebut. Tetapi tentu saja dijelaskan oleh para ulama kita bahwa daun bidara ini ditumbuk dan dihaluskan. Jadi dia seperti pada penggunaannya ketika memandikan jenazah, ya. Jadi dia sifatnya sebagai pembunuh kuman, desinfektan, juga dia berfungsi membersihkan tubuh, ya. Maka kalau begitu dia tidak mungkin digunakan utuh dalam bentuk dedaunan, ya, mandi daun tidak. Tapi dia ditumbuk, dihaluskan, kemudian setelah itu dicampurkan ke dalam air dan diaduk air tersebut, sehingga tampak padanya sedikit dari bentuk-bentuk busa, ya, berbuih. Maka jika ini terjadi, maka barulah kemudian air tersebut digunakan untuk mandi. Maka ini namanya mandi dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara, ya. Maka kata Nabi, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha, seorang di antara kalian mengambil air dan atau menyiapkan air dan daun bidaranya. Tetapi tentu saja daun bidara ini bukanlah perkara yang diwajibkan. Dia mustahab, afdal, ada. Dan para ulama mengatakan boleh menggantikannya apa yang berfungsi seperti daun bidara. Dan ketika daun bidara berfungsi sebagai pembersih tubuh, maka tentu saja menggantikan sebutannya sekarang adalah sabun, ya, dengan berbagai jenis dan merek yang ada. Maka dengan adanya sabun dicukupkan dari penggunaan daun bidara. Tetapi barang siapa menggunakan daun bidara, maka dia yang afdal, ya. Fatahura fatahira fatusinat tuhura, maka kemudian dia bersuci dan membersihkan atau membaguskan bersucinya, yaitu berwudu, ya, berwudu, ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia adalah mencuci kemaluan, ya. Thumma tasubbu ala ra'siha, kemudian sang wanita menuangkan air ke atas kepalanya. Fatudalliku dalkan syarida, kemudian menggosok dan menggerakkannya, memijat. Ad-dalk, ya, tadlik adalah memijat, menggosoknya. Dalkan syarida, dengan gosokan yang kuat. Hatta tabluha syu'una ra'siha, hingga sampai ke syu'una ra'siha, yaitu pangkal rambut, yang dia adalah bagian yang dekat dengan kulit kepala. Jadi intinya bahwa kulit kepala basah, ya, bukan sekedar mengusap pada rambut, tidak, tapi dia membasahi rambut dan memijit-mijitnya, ya, dikeramas sehingga air sampai dan membasahi pangkal rambut atau kulit kepala. Thumma tasubbu alaihal ma', kemudian dia menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Dan terakhir setelah itu dilakukan, thumma ta'khudhu fursatan mumassakah, dia pun mengambil fursah, yaitu kapas atau kit atau kumash atau sepotong secarik kain yang telah diberi nisik, ya, dan ia kemudian bersuci dengannya. Maka berkata Asma, dia merasa asing dengan petunjuk penggunaan kapas atau kain yang diberi minyak wangi tadi. Maka ia bertanya, kaifa tutahhiru biha, bagaimana sang wanita bersuci dengannya? Maka Rasulullah menjawab, subhanallah, maha suci Allah, tutahhir biha. Maka akhirnya berkatalah Aisyah, faqalatlah Aisyah, menafsirkan maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tattabi'ina atharad dam, engkau mengikuti dan membersihkan bekas darah ini, bekas darah ini. Maksud dari bekas darah artinya adalah tempat keluarnya darah, atau membersihkan kemaluan, ya, tempat keluarnya darah haid tadi. Maka di sini kita dapatkan petunjuk yang sempurna seputar mandi haid, ya, dimulai dengan berwudu dan membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu menyiramkan air ke kepala dan membasahi rambut dan membiarkan air sampai ke pangkal rambut atau kulit kepala, kemudian setelah itu menuangkan air ke seluruh tubuh dengan merata, dan terakhir kali tentu saja adalah membersihkan dengan seksama tempat keluarnya darah dengan menggunakan kain atau kapas yang telah diberi minyak, minyak wangi, ya. Maka akhwatillah, Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa mengingatkan bahwa sesungguhnya poin yang terakhir yaitu membersihkan tempat keluarnya darah haid dengan minyak wangi, ini adalah perkara dari perkara yang mustahab, yang disunnahkan dan ditegaskan tentang kesunnahannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sayang sekali banyak dilupakan oleh para wanita, banyak ditinggalkan oleh para wanita. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat yang sahih dari Ummu Atiyah, ya, dia menceritakan tentang apa yang dilarang pada wanita yang meninggal suaminya. Wanita meninggal suaminya, ya, tentu saja dia wajib ada berihdad atau istilahnya berkabung. Itu dia berdiam selama 4 bulan 10 hari, tidak bersolek, tidak berhias, tidak memakai minyak wangi. Ini karena kematian suaminya. Dan telah kita sebutkan dahulu hikmah di balik adanya perkara ini, yang menunjukkan keagungan kedudukan suami terhadap kedudukan apa? Suami di mata istri, di hadapan seorang istri. Sehingga ketika suaminya meninggal, maka sang wanita pun berkabung 4 bulan 10 hari. Nah, ketika Ummu Atiyah menceritakan apa yang dilarang pada wanita ketika 4 bulan 10 hari itu, maka beliau mengatakan, ghaira anna rakhasa lana, tetapi Rasulullah membolehkan bagi kami untuk menggunakan minyak wangi ketika mandi bersih dari haid. Ketika mandi bersih dari haid, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa secara umum dilarang menggunakan minyak wangi bagi wanita yang meninggal suaminya selama berapa hari? 4 bulan 10 hari, jelas, ya. Tapi ternyata kata Ummu Atiyah dibolehkan, ada rukhsah untuk penggunaan minyak wangi ini pada waktu mandi bersih dari haid. Nah, pembolehan setelah adanya pelarangan ini menunjukkan bahwa ada perkara yang ditegaskan, ya. Pembolehan atau pengecualian perkara dalam keadaan yang seharusnya terlarang menunjukkan berarti penggunaan minyak wangi membersihkan kemaluan ketika bersih dari haid ini adalah perkara yang ditegaskan. Artinya jika yang kematian suaminya saja dibolehkan menggunakan minyak wangi padahal asalnya tidak boleh, apalagi yang tidak kematian suaminya masih ada, maka sesungguhnya dia menggunakan minyak wangi tersebut. Kenapa? Karena di samping adanya keterangan yang tadi kita sebutkan dari Ummu Atiyah, juga bahwa sesungguhnya para ulama menyebutkan hikmah yang lain, yaitu tampak kepada kita akan ketinggian syariat Islam, di mana wanita yang haid tentu saja ada pada dia keadaan yang menyebabkan boleh jadi suaminya raghibun anha, lagi tidak senang kepada istrinya, ya kan? Karena sang suami bagaimanapun mungkin merasa jijik dengan apa yang ada pada istrinya ini. Tetapi telah kita ketahui dalam Islam tidak boleh berlebihan. Adapun dalam syariat atau apapun keadaan orang-orang Yahudi, mereka mengucilkan para wanita kalau sudah atau sedang haid, dikeluarkan kalau sedang haid, ya kan? Adapun Islam dalam hadis Anas bin Malik, ketika diceritakan hal ini kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah segala sesuatu kecuali bercampur dengan istrimu ketika dia sedang haid. Maka ini menunjukkan rahmat Islam kepada wanita. Tetapi kemudian tetap diketahui bahwa haruslah dijauhi, haruslah dihindari apa yang ada dari tempat keluarnya darah haid. Tempat keluarnya darah haid. Nah, setelah bersih dari haid, maka disyariatkan kepada wanita untuk memberikan wewangian kepada tempat keluarnya darah haid tadi untuk kemudian menarik kembali suaminya, ya, untuk menutupi apa yang mungkin terkesankan terhadap suaminya dari keadaan haid yang ada sebelumnya. Subhanallah, ya. Oleh karena itu kita sebutkan tadi bahwa di samping dialah perkara yang sunnah muakkadah, perkara yang sunnah dan ditegaskan mustahab, dia juga berkaitan dengan sifat muda'adatu al-mar'ati li zawjiha, bagaimana seorang wanita bersikap lembut kepada suaminya dengan menyembunyikan apa yang mungkin terkesankan dalam benak suaminya dari darah haid itu dengan diberi minyak wangi, sehingga apa yang tercium bau wangi, ya. Kemudian ada yang lain yang disebutkan oleh para ulama juga bahwa sesungguhnya penggunaan misik ini, sebagai orang mengatakan karena misik ini adalah minyak yang bersifat mempercepat terjadinya kehamilan, sehingga dengan alasan seperti ini para ulama mengatakan sesungguhnya boleh digunakan minyak wangi yang lain yang kira-kira berfungsi seperti itu, ya. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat tidaklah lain dari minyak wangi ini kecuali hanya untuk mengharumkan, tathirul mahal, ya, watadibihi, hanya untuk sekedar membersihkan tempat bekas darah haid tadi dan menjadikan dia wangi sehingga menutupi apa yang terkesankan sebelumnya dari darah haid itu saja. Sehingga demikian, minyak wangi jenis apa saja, ya, Spalding kah atau yang lainnya, itu menggantikan kedudukan misik, boleh dipakai, ya. Jadi misik ini bukanlah perkara yang sifatnya tidak boleh ditawar, ya. Jadi bagaimanapun misik adalah atyabu rih, minyak wangi yang paling wangi, ya, paling bagus wanginya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini perkara yang kita ingatkan. Di samping faedah yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Nawawi, yaitu ketika Rasulullah ditanya oleh Asma binti Syakir tentang cara penggunaan kapas yang telah diberi minyak ini, bagaimana caranya? Maka Rasulullah tidak menjawab. Beliau mengatakan subhanallah, kamu bersihkan. Beliau tidak merinci lebih lanjut, yang menunjukkan kepada kita rasa malu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallam asyaddu haya'an min al-aghati fi khidriha, min al-aghra fi khidriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu dan lebih pemalu dari seorang darah perawan di kamar pingitannya, ya. Maka karena itu Rasulullah tidak mau menyebutkan apa yang berkaitan dengan masalah pembersihan darah haid tadi, ya, sehingga beliau tidak sebutkan, sehingga diambil dari para ulama bahwa hendaknya kita meniru Rasulullah, tidak vulgar dalam membawakan suatu perkataan, ya, meskipun dia perkara syariat, tapi kita menggunakan kalimat-kalimat yang bijak, kalimat-kalimat yang bisa didengar dengan baik dan enak dicerna, ya kan? Ini kenapa? Karena Rasulullah sendiri berkata seperti itu. Kemudian samping itu juga ada hal yang lain, yaitu bahwa sesungguhnya jika terjadi hal ini dan belum jelas, maka hendaklah yang faham menyampaikan kepada yang faham. Boleh bagi sesama murid untuk saling mengajarkan di antara mereka. Yang tahu menyampaikan kepada yang belum tahu. Dan wanita boleh saling mengajarkan di antara mereka. Karena Aisyah telah menjelaskan kepada Asma binti Syakal, yang diinginkan oleh Nabi adalah seperti ini. Dan tentu saja itu wajar. Meskipun kita mengatakan di sini, dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak diajari langsung oleh Nabi, kan? Iya. Tidak diajari langsung oleh Nabi, tetapi dia langsung menjelaskan maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain karena dia adalah istri Nabi dan paling tahu tentang apa yang diajarkan oleh Nabi dalam rumah tangganya, termasuk seputar mandi haid ini. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Jadi ini perkara yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kita ulangi intinya. Intinya adalah bahwa adapun mandi yang minimal yang disyaratkan adalah basahnya seluruh tubuh, termasuk ujung-ujung rambut atau pangkal rambut, kulit kepala. Ya, bagaimana sifatnya tersah? Apakah disiram? Haid itu, ya. Ini yang wajib. Adapun yang mustahab, yang ditambahkan di dalamnya, yang afdal adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Itu apa? Berwudu terlebih dahulu, membersihkan kemaluan, kemudian menyiram kepala terlebih dahulu, ya. Dan dalam hadis yang lain dari Aisyah, juga dari Bukhari, disebutkan bahwa Rasul memintakan mereka, para wanita, untuk menyiramkan air ke kepala mulai dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Jadi bagian kanan didahulukan, kemudian bagian yang kiri, dan itu tiga kali kanan, tiga kali kiri. Setelah itu ke seluruh tubuh. Dan buat yang lain pun disebutkan bahwa untuk yang tubuh ini pun didahulukan yang kanan dulu, baru kemudian yang sebelah kiri. Ini semua adalah perkara yang mustahab dari bentuk yang afdal dan akmal, yang sempurna. Kalaupun hanya siram cukup, wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ketika dipijit-pijit, dikeramas rambutnya hingga betul-betul air membasahi pangkal rambut, dan setelah itu semua selesai, maka disiramlah seluruh tubuh. Dan setelah itu, ketika telah selesai dari mandinya, dibersihkan dengan menggunakan kapas yang telah diberi minyak wangi. Jika ini diketahui, maka Syekh melanjutkan pembahasannya. Wala yajibu naqdu sya'ri ra'si illa an yakuna mashdudan biquwwatin bihaitsu yukhsha an la yasil al-ma'u ila usulihi. Tidaklah wajib untuk menguraikan jalinan rambut. Biasa wanita mengikat rambutnya jika panjang, ya. Maka tidaklah wajib melepaskan gelungan rambut itu. Cacingan rambut tidak wajib dilepaskan, kecuali jika dia terikat dengan kuat yang dikhawatirkan tidak sampainya air ke pangkal rambut tersebut. Ya. Adapun kalau diikat ujungnya saja, las, ya kan? Bisa, ya. Adapun kalau di ujung yang atasnya yang diikat atau ditumpuk misalnya di kepala, ya, maka yang seperti ini dikhawatirkan tidak sampainya air ke pangkal rambut, maka kalau begitu dilepas. Kalau begitu dilepas. Adapun dasarnya adalah hadis Ummu Salamah, sahabat Muslim, di mana ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si. Afa anquduhu li ghasli janabah?" Aku seorang wanita, kata Ummu Salamah istri Nabi. Aku seorang wanita yang ashuddu dhufra ra'si, yang aku mengikat jalinan rambutku. Jalinan rambutnya diikat. Ya. Apa angkudu li ghusli janabah, li ghusli apa? Al-haid. Apakah saya harus lepas ketika mandi junub? Dan buat yang lain mandi junub dan haid, ya. Tetapi Syekh Al-Albani mengatakan penyebutan haid adalah syadz dan mungkar. Jadi yang benar pertanyaannya tentang mandi junub, bukan mandi haid. Ini yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwal Ghalil. Ya, dalam riwayat Muslim penyebutannya adalah mandi junub itu. Dalam riwayat yang lain dari Abu Dawud atau Ashabu Sunan, mandi junub dan haid. Dan mandi junub dan haid ini riwayatnya lemah, sehingga penyebutan haidnya dibuang. Dan hadis ini adalah pertanyaan Ummu Salamah tentang mandi junub. Apakah harus dilepas gulungan rambut? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, innama yakfiki an tahti ala ra'siki salata atayat." Tidak perlu, cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu tiga atayat, tiga tuangan air. Tiga tuangan air. Artinya apa? Tidak perlu dilepas gulungan rambut, cukup menyiramkan air tiga kali dan itu sudah dianggap sudah cukup. Jelas ya? Maka dengan demikian Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini juga berlaku untuk wanita yang sedang mandi haid. Jadi kalau begitu asalnya juga mereka menyiram rambutnya saja, kecuali jika dikhawatirkan air tidak sampai ke pangkal rambutnya. Ya. Tetapi kita ingatkan di sini sebagian ulama sebenarnya ada madzhab, ada pendapat-pendapat yang banyak dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk wanita yang mandi haid dan junub harus melepaskan gulungan rambutnya. Ini sebagian pendapat. Jadi ini adalah pendapat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, tetapi pendapat ini diingkari oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini satu pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa untuk junub dan haid harus dilepas gulungan rambut. Ya, pendapat yang lain, pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu melepas gulungan rambut untuk junub maupun haid. Dan mereka berdalil dengan hadis Ummu Salamah ini. Ya, khususnya pada riwayat Ashabus Sunan yang menyebutkan apakah aku harus melepas gulungan itu untuk mandi junub dan mandi haid. Maka dijawab tidak perlu. Menunjukkan tidak wajibnya melepas gulungan rambut untuk junub dan haid. Cuma kita sebutkan bahwa pendapat ini juga lemah karena penyebutan junub di sana itu yang sahih. Adapun haidnya ini lemah. Pendapat yang lain, pendapat yang membedakan bahwa untuk junub tidak perlu dilepas. Tidak perlu dilepas sama sekali. Ya, berdasarkan hadis Ummu Salamah ini. Adapun untuk yang haid, maka dia jika dikhawatirkan tidak sampai, maka mesti dilepas. Mesti dilepas. Ya. Apa dasarnya mereka? Pertama, mereka mengatakan bahwa hadis Ummu Salamah ini yang sahih hanya menyebutkan tentang keadaan junub. Keadaan junub. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa dalam hadis Asma binti Syakal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tata cara mandi bagi wanita yang haid dan junub, bentuknya hampir sama kecuali pada dua perkara. Bentuk sifat mandinya hampir sama kecuali pada dua perkara. Yang pertama, ketika Rasulullah menyebutkan tentang menyiramkan air ke kepala untuk mandi haid, beliau mengatakan fatudallikhu dalkan syadida, engkau memijatnya, menggosoknya, mengkeramasnya dengan keramas yang kuat. Syadida, ada penegasan. Ya, ketika beliau menyebutkan dalam hadis yang sama juga menyebutkan tentang mandi junub, beliau hanya menyebutkan fatudallikhu dalkan, engkau menggosoknya. Tidak disebutkan menggosok yang kuat. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua adalah bahwa pada mandi haid disebutkan menggunakan kapas yang telah diberi minyak wangi, pada mandi junub tidak ada. Jelas ya? Nah, kita ambil yang pertama tadi tentang masalah syadid dengan kuat dan tidak kuat untuk junub. Ya, hanya disebutkan menggosok saja. Maka perbedaan sifat, karena sebagian ulama menunjukkan bahwa ini ada perbedaan dalam terusana mandi. Untuk mandi junub ditegaskan keadaan apa? Untuk mandi haid ditegaskan keadaan untuk membersihkan rambut dengan teliti dan membasahinya. Ya, yang tidak seperti pada mandi junub. Wallahu a'lamu bisawab. Ya. Baik. Selanjutnya kata Syekh, "Wa idza tahrat al-haidu fi athna'i waqti as-salah, wajaba 'alayha an tubarira bil iktisali li tudrika ada' as-salati fi waqtiha." Sekarang setelah dijelaskan tentang sifat mandinya, maka beliau mengatakan, jika seorang wanita yang haid bersih di tengah-tengah waktu sholat, di tengah-tengah waktu sholat, artinya pada waktu sholat, ya, waktu artinya waktu sholat, bukan orang sholat di masjid, ya, bukan. Artinya misalnya dia sedang haid pada pagi hari, nah masuk jam 2 yang dia telah masuk waktu sholat zuhur, dia bersih dari haid, ya. Maka kata Syekh, jika seperti ini, wajib alaihi an tubarira bil iktisal, wajib dia untuk bersegera mandi, jangan menunda-nunda mandinya. Wajib dia untuk bersegera mandi agar mendapatkan pelaksanaan sholat pada waktunya. Bukankah sholat itu diwajibkan pada waktunya? Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, ya. Sholat ditetapkan pada orang-orang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Maka kalau begitu, dia bersegera untuk mandi dan tidak menunda, ya. Dan segera dia melaksanakan apa yang diwajibkan dari sholat pada waktu sholat tersebut. Fa in kanat fi safarin, nah, jika dia sedang dalam keadaan safar, walaysa indaha ma'un, atau kana indaha ma'un walakin takhafu ad-darar bi istimalihi, jika dia tidak punya air dalam safar atau ada air tetapi dia khawatir dari penggunaan air tersebut dari mudarat, misalnya dia sakit, ada air, ya, tidak safar dia, atau safar ada air tapi yang cukup dan banyak, tapi dia khawatir menggunakan air tersebut, apakah karena sakit yang dialami atau karena cuaca yang sangat dingin sehingga dia tidak berani menggunakannya. Aw kanat marira, atau dia sakit, yadurruhal ma'u, yang air akan memberikan mudarat padanya. Dan bentuk mudarat ini bukan hanya, jadi itu kalau Syekh Utsaimin dan yang lainnya, yang dimaksud dengan mudarat yang dikhawatirkan bagi si sakit bukan hanya bertambahnya sakit, tidak. Seperti kejadian yang dialami oleh seorang sahabat dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, ketika dia ikut dalam suatu perangan, kemudian dia terluka kepalanya, sujaraksu, terluka kepalanya, ya, maka kemudian dia tidak berani mandi, maka dia minta izin kepada para sahabatnya, hal tajidu li rukhsah, apakah ada keringanan untuk tidak mandi, untuk tayamum? Kata sahabatnya, tidak, kamu harus mandi. Maka dia pun mandi dan akhirnya terbunuh, mati, ya, karena mungkin infeksi dan sebagainya, ya. Maka setelah sampai kepada Nabi, maka Nabi pun marah dan mengatakan, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuh mereka, sungguh celakalah mereka. Halla sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka tanya jika tidak tahu? Karena sungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya, ya. Jadi intinya bahwa di sini kita dapatkan orang ini luka kepalanya dan dia tetap mandi, akhirnya meninggal. Maka Rasul mengatakan sudah cukup bagi dia agar apa? Mengikat atau melilit lukanya dan kemudian dia bertayamum atau mencuci kemaluannya dan menyiramkan air pada bagian yang tidak terkena air, yang tidak luka itu. Maka di sini kita dapatkan bahwa kalau begitu, tentunya penggunaan air yang dikhawatirkan memberi mudarat adalah bahwa jika dia bisa mengancam jiwa, membawa kepala kematian. Tetapi kita ingatkan, ini bukan satu-satunya dharar. Para ulama menyebutkan bahwa di antara dharar adalah jika si sakit bila menggunakan air akan menyebabkan ta'akhkhara bar'uhu, akan terlambat atau lama sembuhnya, ya. Kadang ada luka yang dia haruslah cepat kering, ya kan, bukan terbakar atau apa. Jika dia kena air, dia akan membusuk lagi, ya. Maka yang seperti ini tentu saja dengan terkena air mungkin tidak sampai akan mengantar kepada kematian, tetapi sembuhnya akan lama karena akan terkena air terus. Maka sesungguhnya keadaan ini adalah keadaan yang membolehkan seseorang untuk melangkah ke keringanan yang diberikan Allah, yaitu tayamum. Tayamum, ya. Jadi tidak hanya yang dimaksud dengan mudarat bagi si kafir adalah kematian, tidak. Tapi juga bertambah parahnya penyakit atau bahkan lambatnya kesembuhan adalah faktor yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Jelas ya? Baik. Jadi kata Syekh, adapun sang wanita jika dalam keadaan safar dan dia tidak punya air atau punya air tetapi tidak tetapi khawatir mudarat jika ia menggunakan air, atau ia sakit dan khawatir dari penggunaan air, fa innaha tatayammamu badalan an al-iktisali hatta yazul al-mani'u thumma tattasilu, maka sungguh dia boleh bertayamum sebagai pengganti dari mandi hingga hilangnya penghalang tersebut, maka kemudian ia mandi. Jadi kalau begitu boleh tayamum ya. Saya kira jelas nih. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min ghaithi aw lamastumun nisaa falan tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban." Jika kalian sakit atau safar atau datang dari buang air besar ya, atau bercampur dengan wanita dan tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Ya, menunjukkan kepada kita keringanan dari Islam. Ya, tetapi diingatkan, jika tayamum berkaitan dengan uzur, adanya kepayahan kalau harus menggunakan air dan mandi tadi, maka tentu saja jika telah hilang uzur, maka kembali apa yang menjadi kewajiban, yaitu mandi. Ya. Jika orang yang sakit telah sembuh, jika orang yang takut kedinginan mendapatkan kemampuan untuk memanaskan air, atau sudah terang cuaca, ya, atau orang yang safar tadi yang tidak punya air telah mendapatkan air, maka dia wajib untuk mandi. Jelas ya? Dia tidak bilang, ah kan sudah bebas tadi, saya harus mandi memang, terus saya tayamum tadi karena tidak ada air, kalau begitu saya sekarang sudah bersih. Tidak. Bersih yang ada dari tayamum bersifat sementara. Ini yang benar dari pendapat para ulama. Sebagian mengatakan mengatakan bahwa bersihnya sempurna sehingga tidak perlu lagi mandi. Jelas ya? Tetapi yang benar bahwa tayamum hanya yarfa'ul hadas, mengangkat hadas, tetapi dia sementara. Dasarnya, adapun dasarnya darinya adalah hadis Ibn Abbas. Beliau mengatakan dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda bahwa as-sa'iru tayyibu tuhuru ahadikum wa in lam yajidil ma'a asyara sinin. Bahwa tanah yang suci, kata Nabi, adalah alat bersuci kalian meskipun kalian tidak mendapatkan air 10 tahun. Meskipun 10 tahun tidak dapat air, atau 10 tahun sakit yang tidak boleh kena air, maka dia gunakan. Kemudian menekan fa'in wajadalna, maka jika dia mendapatkan air, falyamassahu basharatahu, hendaklah dia menyentuhkan air itu kepada yang tidak boleh kena air, maka dia gunakan. Kemudian menekan fa'in wajadalna, maka jika dia mendapatkan air, falyamassahu basharatahu, hendaklah dia menyentuhkan air itu kepada kulitnya. Artinya, jika telah hilang uzurnya, tidak dapat kena air selama 10 tahun tadi, ya, atau tidak boleh kena air selama 10 tahun tadi, jika telah sembuh penghalangnya, hilang penghalangnya, falyamassahu basharatahu, hendaklah dia menyentuhkan air itu kepada kulitnya, menunjukkan dia wajib sekarang menggunakan air untuk mandi junub atau untuk berwudu jika dia tayamumnya hanya pengganti wudu, ya. Jika tayamumnya pengganti mandi, baik dia mandi junub atau mandi haid, maka setelah hilang udurnya dia wajib mandi. Jika wudu tayamumnya pengganti wudu, ya, karena buang air, karena kentut dan sebagainya, maka setelah dapatkan air batal tayamumnya dan dia wajib untuk berwudu. Jelas ya? Jika dia sholat dengan tayamumnya padahal ada air atau hilang udurnya, maka tidak sah sholatnya. Jelas? Allah alam isra. Baik. Kemudian wa inna ba'dan nisa' fathuru fi asna'i waqti shalah wa tu'akhiru ittisala ila waqtin akhar. Kemudian kata Syekh, jadi beliau ingin menjelaskan mengapa sang wanita diperintahkan untuk bersegera mandi jika dia bersih pada waktu sholat tertentu. Tujuannya agar dia bisa segera melaksanakan kewajiban sholat pada waktu tersebut, ya kan? Maka dikatakan oleh Syekh, sesungguhnya ini kejadian, kenyataan yang ada. Sesungguhnya sebahagian wanita bersih, tathuru, bersih artinya selesai berhenti dari haid di tengah-tengah waktu sholat. Waktu akhir iktisala, tetapi sayangnya mereka menunda mandi haidnya ila waktin akhir sampai masuk waktu yang lain. Ila tadi waktu duhur sebenarnya telah bersih, tapi dia tidak buru-buru mandi. Dia mandi nanti setelah sholat asar, artinya ketika akan sholat asar dia baru mandi, ya. Dengan alasan apa? Alasannya innahu la yumkinuha kamalut tatahuri fi hadzal waqti, dengan alasan bahwa dia tidak bisa mandi yang sempurna pada waktu itu. Karena kadang ya wanita kalau mandi haid sampai berjam-jam ya di kamar mandi enggak keluar-keluar ya, ingin bersih sekali ya, apalagi jika dia ingin mungkin melaksanakan dengan sempurna apa yang disebutkan dari mandi haid ini, tetapi dia agak kelamaan mandinya, maka dia merasa kayaknya tidak cukup waktu. Kalau saya mandi sekarang kemudian langsung sholat duhur, mending sekalian nanti setelah asar mandi puas-puas dulu sempurna dan sebagainya, setelah itu baru sholat duhur pada waktu asar, ya. Maka ini tentu saja adalah satu bentuk kekeliruan, ya. Maka Syekh mengatakan, walakinna hadza laysa bihujjah wala udhra la wala udhra. Akan tetapi ini kata Syekh bukanlah alasan dan bukan pula penghalang. Li'annaha yumkinuha an taqtasira ala aqallil wajib fil ghusli. Karena mungkin bagi sang wanita untuk mencukupkan mandi yang paling minimal. Itu mandi yang wajib. Apa itu? Basahnya seluruh tubuh. Meskipun belum pakai minyak wangi, mungkin, ya? Meskipun belum sampai keramas yang sempurna, mungkin. Apa itu? Hanya menyiramkan air ke seluruh tubuhnya dan kemudian membersihkan dengan niat mengangkat hadas dari haid itu, ya. Maka kata Syekh, mungkin bagi dia untuk mencukupkan dengan yang paling wajib dari mandi itu. Wa tu'addi sholata fi waqtiha. Kemudian dia menunaikan salat pada waktunya. Thumma idza hasara laha waqtu sa'atin. Kemudian ketika datang padanya waktu yang lapang, tatahhara tatahhuran kamila. Maka ia akan bersuci dengan bersuci yang sempurna. Itu kan gampang, ya. Maka ini kesalahan ini yang kadang terjadi. Sebagaimana juga kadang terjadi pada bapak-bapak, ya. Mungkin karena kerja atau apa, ya. Akhirnya kemudian sudah masuk waktu, maka dia menunda dengan mandi dulu. Ya, sehingga akhirnya kadang mandi sholat telah selesai. Ya. Makanya pun keliru. Sebab mandi bukanlah syarat untuk sahnya sholat, ya kan? Apalagi meskipun berkeringat dan sebagainya. Dia bisa dengan cuci muka, membersihkan tubuh dan sebagainya dengan cara yang sederhana, setelah itu berwudu dan sholat meskipun belum mandi. Selama itu bukan karena junub, ya. Kemudian setelah itu dia sholat, dan setelah sholat silakan mandi sepuasnya, ya kan? Nah, kadang di antara bapak-bapak, bahkan di antara ikhwan-ikhwan biasa di masjid, ya, seperti ini keadaannya. Pas adzan baru masuk mandi, akhirnya ngantrian di kamar mandi. Orang selesai sholat barulah keluar dari kamar mandi, ya. Kenapa selalu yang dipilih mandi ketika akan sholat, ya kan? Bukan tidak ada waktu sebelumnya. Dan kalaupun ternyata sudah ditegakkan sholat, hendaknya dia berwudu, itu yang wajib. Tidak sah sholat bagi orang yang berhadat tanpa berwudu. Adapun mandi itu hanya bagi yang junub, ya kan? Maka sekarang dia cukup berwudu. Jika dia khawatir keringat dan sebagainya, maka dicuci mukanya, diseka dan sebagainya. Setelah itu dia berwudu, kemudian dia sholat, dan sepulang dari sholat silahkan mau berenang di kolam kamar mandi juga silahkan, ya, nggak apa-apa. Maka demikian halnya juga para wanita, bahwa dia bisa dengan mandi mencukupkan apa yang wajib dulu dalam rangka mengejar waktu, karena sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya, ya. Kemudian setelah itu kemudian dia jika ingin mengulang mandinya, ingin lebih sempurna, ingin pakai minyak wangi satu botol, ya silakan. Ya, setelah dia sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira ini pembahasan kita pada hari ini. Ada pertanyaan mungkin dari akhwat dan umat atau dari ikhwan yang hadir seputar masalah kewajiban mandi bagi wanita yang telah bersih dari haid. Kalau dari akhwat, apabila haid saya terhenti pada waktu asar dan bersuci pada waktu itu, perhatikan baik-baik ya. Ada pertanyaan, sebetulnya berulang ini pertanyaan ini. Apabila haid saya terhenti pada waktu asar dan bersuci pada waktu itu, kemudian malamnya saya bergaul dengan suami, setelah bergaul masih ada cairan yang berwarna coklat keluar, apakah ini masih tergolong darah haid dan saya masih wajib mandi lagi? Ya, jadi sesungguhnya jika telah bersih dengan bersih yang sempurna dengan salah satu jantara dua tanda yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kasqul bayda, cairan putih, atau jufuh, keringnya tempat keluarnya darah haid, jika telah bersih setelah itu, maka meskipun yang keluar adalah warna coklat, cairan yang warna coklat atau sufra kekuning-kuningan atau keruh atau lendir dan sebagainya, maka dia hukumnya hukum bersih, hukumnya hukum bersih, ya. Dasarnya ada hadis Ummu Athiyah, sahih riwayat Abu Daud dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bentuk ta'liq, bahwasanya beliau berkata kunna na'uddu kunna la nara apa sufratul qudrah pada tuhi syai'an, kata Ummu Athiyah, adalah kami tidak menganggap sebagai haid sufrah, cairan kuning maupun cairan yang keruh setelah bersih dari haid. Setelah bersih dari haid, jadi kalau begitu tidak perlu mandi lagi dan apa yang keluar tidak perlu merisaukan wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab, karena dia telah bersih dan bersih yang sempurna. Pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan antara cara mandi haid dengan mandi junub? Untuk wanita maksudnya ya. Perbedaannya ya secara umum pada dua yang perkara yang tersebutkan tadi, tentang adanya bentuk ta'anni al-mubadara fi ta'anni, adanya bentuk perhatian yang besar, ihtimam yang kuat pada sang wanita ketika membersihkan rambutnya pada mandi haid, berbeda dengan mandi junub, ya. Kemudian juga ada bentuk di mana sang wanita yang mandi haid membersihkan tempat keluarnya darah dengan kain atau kapas yang telah diberi minyak wangi. Itu pada mandi haid. Adapun untuk mandi junub, bahwa sang wanita jika mandi junub dalam bentuk yang sempurna ya, bahwa dia berpindah tempat setelah dia sempurna mandi untuk mencuci kakinya. Ya, kita gambarkan dulu tentang mandi junub yang sempurna ya, dalam hadis Maimunah dan hadis Aisyah, itu seseorang mencuci kemaluan terlebih dahulu ya, kemudian setelah itu dia mencuci tangan, mencuci kemaluan, setelah itu menggosokkan ke tanah atau ke sabun dan sebagainya, setelah itu kemudian dia berwudu, setelah berwudu kemudian menyiramkan air ke kepala, setelah kepala kemudian disiramkan air ke seluruh tubuh ya, setelah itu berpindah tempat, tanahi bergeser sedikit dan mencuci kaki. Nah, ini bagian terakhir mencuci kaki ini tidak ada pada mandi haid. Tidak ada pada mandi haid, ya. Ini yang sedikit berbeda. Adapun dalam hadis Asma binti Syakal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara mandi junub wanita, beliau tidak menyebutkan berpindah tempat ini, tidak sebutkan. Tapi kita ambil dari hadis yang lain, yaitu hadis Maimunah dan hadis Aisyah, sebutan mandi junub. Ini yang sempurna ya. Adapun pada dasarnya mandi haid maupun mandi junub sama dalam hal apa yang diwajibkan. Itu apa? Basahnya seluruh tubuh dan digosok. Itu yang wajib, ya. Adapun bentuk-bentuk yang disebutkan tadi adalah bentuk yang sifatnya penyempurna dan mustahab, perkara yang disunahkan. Pertanyaan berikutnya, apakah sebagai ibu saya berdosa apabila anak saya dipelihara, diasuh oleh neneknya? Catatan, anak dari suami saya yang dahulu, ya. Tentang dipelihara atau diasuh, sesungguhnya itu tidak jadi masalah, ya. Boleh saja dipelihara oleh neneknya atau yang lainnya. Tetapi ingat, sesungguhnya yang paling baik dalam mendidik adalah seorang wanita. Dan seorang wanita, dia memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Jadi itu bukan tanggung jawab nenek, ya. Tanggung jawab sang wanita sebenarnya. Tetapi jika dia dibantu oleh neneknya, maka dia perkara yang dibolehkan saja. Tetapi pada dasarnya sang ibulah yang memelihara, yang mendidik. Apalagi jika ada ilmu pada sang ibu yang tidak dimiliki oleh sang nenek, ya. Tentunya kita harapkan anak-anak kita diasuh dengan pendidikan yang Islami, dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Yang itu boleh jadi tidak diketahui oleh nenek kita, ya. Maka karena itu tentunya sang wanita memelihara anak tersebut itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bagaimana dengan wanita yang sudah suci dari haid tapi belum mandi, lalu dicampuri oleh suaminya? Apakah yang mandi cukup sekali dengan dua niat, yakni mandi haid dan mandi janabah atau mandi junub? Ya, boleh seperti itu. Jadi seorang wanita, ada kasus seorang wanita sudah suci dari haid tapi dia belum mandi, kemudian dicampur oleh suaminya. Belum mandi ini ada hukumnya, ya. Menurut pendapatnya Syekh Al-Albani, kalau dia belum mandi dicampuri, boleh saja, asalkan dia telah membersihkan tempat keluarnya haid, atau dia telah bersuci, apakah berwudu, tayamum, atau mandi, boleh saja, ya. Ini pendapat dari Syekh Al-Albani. Tetapi yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan diwajibkan mandi, sehingga kalau dia dicampuri dan tanpa mandi sebelumnya, maka dalam pendapat jumhur dia berdosa. Sang suami berdosa, demikian pula sang wanita berdosa karena tidak mengingatkan suaminya. Karena itu mereka wajib bertobat, ya. Nah sekarang kalau sudah terjadi, terlepas dari perkara mana yang terjadi, ya, apakah dia menganggap pendapat Syarban yang kuat atau pendapat jumhur dan ini yang benar, ya, maka dalam keadaan seperti ini dia mandi dengan dua niat sah mandinya. Dan ini pendapat dari Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini persis seperti keadaan di mana seorang wanita yang dibahas dalam kitab-kitab fikih adalah keadaan seorang wanita dia berjunub dengan suaminya, dicampur oleh suaminya, belum sempat mandi junub ternyata dia mengalami haid. Nah tentu saja dalam keadaan dia haid ini, apakah boleh dia mandi junub atau boleh dia mengakhirkan mandi junubnya setelah bersih dari haid? Maka ulama mengatakan dia boleh mandi junub di tengah-tengah haidnya, dia boleh mandi junub. Dengan itu bahwa dia sudah selesai junubnya, tinggal boleh sholat karena masih haid, ya kan? Dan setelah dia bersih dari haid, dia tinggal mandi haid. Tapi juga boleh dia tidak mandi junub karena menganggap kalaupun saya junub, saya mandi junub kan juga tidak bisa sholat, ya, mending tidak usah mandi junub dulu. Maka setelah selesai dari haid sempurna, dia mandi haid sekaligus meniatkan mandi junubnya, ini sah. Wallahu a'lamu bishawab. Dibolehkan oleh para ulama melaksanakan mandi dengan dua niat seperti ini. Ini pendapat dari Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Adapun Ibn Hazm mengatakan tidak, dia harus dua kali mandi, mandi haid dan mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang berikutnya, apakah penggunaan minyak wangi dan daun bidara tidak perlu pada mandi junub? Dipakai juga pada mandi junub, daun bidara dipakai, adapun mandi minyak wangi tidak perlu, tidak disebutkan dalam hadis mandi junub, ya. Adapun kalau dia menggunakan, tentu saja tidak apa-apa, asalkan tidak memiliki keyakinan-keyakinan tertentu bahwa dia disyariatkan, ada keterangannya, ada dalilnya. Tidak ada. Untuk mandi junub tidak ada perintah untuk menggunakan minyak wangi. Ya, adapun daun bidara maka dia perkara yang boleh digunakan secara mutlak, ya. Dalam mandi memandikan jenazah digunakan, mandi haid digunakan, orang yang kesurupan juga mandi ini dimandikan dengan air daun bidara, ya kan? Maka dia adalah perkara yang bersifat mencuci, membersihkan dan juga adanya faedah-faedah yang lain, khasiat-khasiat yang lain. Wallah a'lam bishawab. Jadi boleh digunakan asalkan jangan memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, ya, bahwa jadi syariat atau dia diperintahkan atau disunnahkan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah salah jika menahan diri dari saling nasihat-nasihati dalam kebaikan pada sesama wanita, dikhawatirkan nanti tersinggung karena sebagaimana sifat wanita mudah tersinggung? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Di satu sisi ada kontradiksi dalam pertanyaannya, ya. Ditanyakan apakah salah jika menahan diri dari saling menasihati karena khawatir tersinggung, sebab wanita sifatnya mudah tersinggung. Artinya apa? Kalau dikatakan tidak salah tidak menasihati karena khawatir tersinggung, sedangkan sifat wanita mudah tersinggung, itu tidak pernah menasihati kalau begitu, ya kan? Ya, tidak benar, ya. Ini ada kontradiksi di dalamnya. Yang benar bahwa kita diwajibkan untuk saling nasihat, menasihati. Tetapi dalam menasihati ada uslubnya, ada caranya. Gunakan kalimat yang lembut terlebih dahulu, nasihat yang baik dengan bentuk menggugah dan mengingatkan dan bentuk-bentuk yang lainnya, ya. Dalam bentuk permisalan, percontohan dan sebagainya. Rasulullah sangat banyak memberikan contoh beliau mengingatkan perkara. Ada yang beliau naik langsung atas mimbar mengingatkan, afatan anta ya Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Di tempat yang lain beliau mengatakan, mabalu aqwamun yakuna kadza wa kadza, mengapa ada orang-orang yang bilang seperti ini, bilang seperti itu? Di tempat yang lain beliau mengatakan, janganlah seorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk budak laki-lakinya. Setelah itu di akhir sorenya dia gauli juga istrinya, ya. Maka itu menggugah, kan? Apa wajar? Sudah dicambuk sama mati-matian istrinya, setelah itu mau juga dipanggil juga. Kalau begitu hendaklah kita bersifat lembut kepada sang wanita, toh dia istri kita, toh pendamping kita, nanti pun akan disayang juga, ya kan? Maka ini bentuk gugahan, bentuk gugahan. Jadi bentuk banyak cara yang digunakan oleh Nabi menggunakan uslub-uslub yang tepat dalam memberikan nasihat. Gunakanlah itu, ya. Adapun sifat wanita mudah tersinggung itu perkara yang mungkin terjadi pada sebagian wanita, tetapi itu tidak menghalang kita dari saling menasihati. Dan kalaupun terjadi ketersinggungan, maka sesungguhnya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, ketika disebutkan wasiat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya, ya bunayya aqimish salata wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, wahai anakku tegakkanlah salat, amar ma'ruf nahi munkarlah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi kita harus bersabar akan apa yang menimpa dari perkara amar ma'ruf nahi munkar itu. Di antara perkara yang empat yang merupakan dasar dalam Islam adalah apa? Ilmu, amal, dakwah, dan bersabar akan adanya gangguan, ejekan, cemoohan yang kita alami ketika berilmu, beramal, dan berdakwah tadi. Ya, pasti ada cemoohan, pasti ada celaan. Tapi tidaklah kita kemudian bersikap membalas cemoohan tersebut dengan cemoohan yang lainnya. Tidak, ya. Kita mesti bersabar, ya, karena itu bagian daripada dakwah. Dan semakin kita bersabar, semakin kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika begitu mesti bersabar. Seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagian orang menyangka adanya pertentangan dalam syariat di mana ada perintah untuk beramar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati, dan ada perintah pula untuk menjauhkan diri dari fitnah. Maka kata mereka, maka imma kita melaksanakan keduanya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dan akhirnya timbul fitnah, atau diperintahkan meninggalkan keduanya. Jangan amar ma'ruf, jangan saling menasihati supaya tidak timbul fitnah. Maka kata beliau, padahal mereka keliru. Yang benar adalah kita amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati, dan bersabar ketika fitnah. Bersabar ketika fitnah, ya. Asalkan kita tidak membuat fitnah itu, bukan kita yang mencetuskannya. Tapi bagaimanapun, kebenaran, pastilah asing di kalangan orang yang berbuat kebatilan. Ya, pastilah tauhid adalah perkara mungkar menurut orang-orang yang berbuat syirik. Ya, maka kita sabar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, bagaimana hukum mandi berulang-ulang karena tidak yakin bahwa darah haid sudah tidak keluar lagi atau sudah bersih dari haid? Maka ini boleh jadi was-was syaitan. Was-was syaitan. Ada wanita yang mungkin dia mandi, setelah itu ada bercak yang keluar. Ah, yang jadi ini tadi masih haid juga, berarti belum bersih. Dia mandi lagi, keluar lagi. Jangan-jangan ini masih haid. Maka akhirnya dia mengalami was-was. Yang benar, sang wanita pertama melihat kepada kebiasaannya. Ya, kebiasaannya berapa hari dia haid, awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Kemudian setelah itu, pada waktu-waktu yang biasa tadi, maka dia lihatlah jika waktunya, waktu yang kayaknya sudah waktunya haid, maka jika keluar darah adalah darah haid. Dan terkadang tubuh wanita telah memberitahukan hal itu kepadanya sebelum keluarnya darah ini. Awas, ada yang mau keluar darah haid maksudnya, ya kan? Sudah ada tanda-tanda. Ya seperti itu wanita kan, mulai pusing-pusing, mulai perubahan dalam apa psikisnya, kejiwaannya dan sebagainya, ya kan? Maka ini mungkin terjadi. Kemudian setelah itu, jika telah keluar darah haid, maka dia menghukumi darah haid. Nah, setelah waktu yang biasanya dia berhenti dari haid, maka dia pun melihat di situ. Dia perhatikan apakah telah keluar kasatul bayda, cairan putih yang keluar yang tidak ada lagi darah, atau dicek dengan kapas dan ternyata kapasnya keluar dalam keadaan bersih, tidak ada bercak sama sekali. Maka berarti dia telah jufuf, kering. Kalau begitu telah sah dikatakan dia bersih dari haid. Setelah itu dia mandi. Setelah dia mandi, tidak peduli apa yang keluar, cairan yang berwarna keruh, coklat atau yang lainnya, bahwa dia telah bersih dari haid. Tunggu waktu berikutnya. Ya, maka tentu saja dengan dengan adanya ilmu yang kuat akan menghilangkan was-was. Dan untuk lebih menguatkan lagi, misalnya dia bertanya kepada kerabatnya, keluarga yang dekat yang mirip dengan dia dalam keadaan sifat-sifatnya pun saja. Karena keluarga tentunya akan lebih dekat kepada dia dalam hal kesamaan sifat haidnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian yang kedua, bolehkah jika mandi yang kedua kalinya hanya menyiram kepala tanpa menggunakan alat keramas seperti sampo dan sejenisnya? Mandi yang kedua kalinya maksudnya ini apa? Mandi yang kedua kalinya artinya ketika was-was tadi nih, atau maksudnya mandi kedua kali artinya dia sudah siram sempurna, ya, setelah itu dia mandi lagi khusus untuk mandi haid, atau sebaliknya, mandi haid dulu setelah itu khusus mandi senang-senang, ya, mandi dingin pakai keramas sebanyak-banyaknya dan sebagainya? Ada itu maksudnya? Saya kurang paham ini pertanyaannya, ya. Tapi jika yang dimaksud adalah was-was tadi, maka telah disebutkan was-wasnya harus dibuang, dihilangkan, ya. Jangan dia terpengaruh dengan was-was karena dia dari syaitan. Kemudian kalau dia adalah sifat seseorang yang ingin mandi lebih dari apa yang disebutkan dari sunnah, apa yang diwajibkan, maka sesungguhnya tidak mengapa dia seperti itu, asalkan tidak ada israf di dalamnya, tidak buang-buang air, ya, tidak berlebih-lebih dalam mandi, maka tidak mengapa. Dia pakai sampo atau selain sampo juga boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Tidak masalah. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, menjadi syaratkah mencuci kemaluan dengan bersih dalam bertayamum? Bertayamum ketika apa maksudnya ini? Bertayamum sebagai pengganti mandi maksudnya, atau bertayamum hanya dalam bentuk kalau berwudu? Misalnya ada orang yang buang air besar, setelah itu tidak ada air, maka dia tayamum. Maka tentu saja yang seperti ini tidak perlu untuk mencebok, ya, tidak perlu mencebok dia. Nanti ada yang apa artinya dia cebok pakai baju misalnya, ya, maka dia tidak perlu kemudian mencuci kemaluan karena yang tiada air pertama, atau ada air tapi sedikit, dan yang cukup dia membersihkan tempat keluarnya kotoran tadi, cebok, istijmar maksudnya, ya, menggunakan batu atau pengganti batu dari kain atau kertas dan sebagainya. Setelah itu dia tayamum. Ya, adapun jika yang dimaksud adalah orang yang junub, maka sesungguhnya tentang orang yang junub ini, yang dibersihkan adalah apa yang ada dari bekas-bekas najis, ya. Misalnya dia tadi ada mazi pada kemaluannya, ya. Maka ini wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan, ya. Sekarang kalau dia berupa mani, maka pendapat yang kuat di antara para ulama, mani bukanlah najis. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Kalau bukan najis, maka membersihkannya tidaklah dalam bentuk kewajiban. Ya. Oleh karena itu, seorang yang junub kemudian dia hendak sholat dan karena tidak ada air bertayamum, tidaklah merupakan syarat untuk mencuci kemaluannya. Kenapa? Karena yang keluar adalah mani, dan mani menurut pendapat yang kuat adalah suci, bukan najis, ya. Adapun pendapat jumhur mengatakan dia najis, sehingga yang pendapat yang mengatakan najis dicuci atau pakai air atau dengan menggunakan pembersih yang lain, kain atau kapas atau kain atau kertas atau yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Kertas toilet maksudnya, ya. Jadi kalau begitu, tentang mencuci kemaluan yang benar, dia bukanlah syarat dalam tayamum sebagai pengganti mandi junub. Tayamum pengganti mandi junub bukanlah syarat seorang yang bertayamum mencuci terlebih dahulu kemaluannya. Kenapa? Karena mani bukanlah najis. Jika dia bersihkan, maka dia ada perkara yang mustahab. Sebagaimana Aisyah mengerik mani yang kering dari pakaian Rasulullah dan menyiramkan air ketika dia basah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya kira demikian pertanyaan dari akhwat. Dan oh ya, ya, pertanyaan terakhir dari salah seorang akhwat. Pardon. Ya. Ya. Tidak bertentangan dengan keadaan bahwa seorang yang buang air kecil, dia membersihkan kemaluannya dulu, kemudian setelah itu berwudu dan sholat. Kita mengatakan, ya, ini terpulang kepada masalah pembersihan yang dilakukan, apakah karena ta'abbudi, perkara yang memang perintah tanpa perlu dipikirkan apa sebabnya, atau perkara yang berkaitan dengan sebab. Nah, seorang yang buang air besar tentunya mengeluarkan najis, dan tentu saja ada bagian dari najis yang mungkin mengotori tempat keluarnya tadi, baik dia air kecil ataupun air besar. Maka kalau begitu, dia akhirnya apa? Dicebok, dicuci dulu. Seorang dari buang air ketika akan sholat, maka dia cebok dulu, kemudian dia berwudu. Adapun dia berwudu dan tidak cebok, maka tidak sah, karena ada kotoran, ya. Ini jelas, kenapa? Karena ada sebabnya. Sekarang pertanyaan kita misalnya, kalau ada orang kentut dan tentunya tidak diterima sholat seorang yang kentut sampai dia berwudu, adakah perintah orang yang kentut mencuci pantatnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada perintah? Karena kentutnya, anginnya bukan najis. Kentutnya bukan najis. Jadi kalau begitu, kita dapatkan keterangan yang menunjukkan bahwa perkara mencuci kemaluan berkaitan dengan adanya najis atau tidak. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini rajulan mazda, aku seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan mani, maka lah harus aku keluarkan. Kata Rasulullah, fi wudu, kamu wajib berwudu karena mani. Dan berkata lain, iksil zakara wa tawadda, cuci kemaluanmu dan berwudulah. Menunjukkan bahwa mani, yaitu apa yang keluar karena pikiran-pikiran, menghayal dan sebagainya, yang tidak ada padanya bentuk kelezatan dan sebagainya, maka dia adalah mazi, dan mazi ini najis karena ada perintah mencuci kemaluan kemudian berwudu. Nah, untuk junub atau mani tidak ada keterangan sama sekali yang menunjukkan kepada kita perintah mencuci kemaluan, tidak ada. Yang ada adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia mengerik mani yang kering pada pakaian Rasulullah. Kuih Rasulullah sholat menggunakan pakaian itu. Dan jika basah, disiramkan air. Nah, para ulama pun berselisih menafsirkan hadis ini. Apakah hadis ini menunjukkan mani itu najis dengan dalil disiram ketika dia basah, atau tidak najis dengan dalil bahwa ketika kering dia dikerik? Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena kalau basah disiram, ini kesannya memang najis. Tapi kalau kering, kering harusnya disiram juga. Karena kalau hanya dikerik, yang keluar hanyalah yang di lapisan luar, yang dalam pakaian masih nempel, masih ada. Seperti orang pakaian terkena kencing. Apakah cukup yang dikerik saja? Tidak kan? Harus dicuci. Ya, demikian pula misalnya kain yang terkena kotoran manusia, kotoran anak kecil, maaf ya. Maka kita korek, ternyata masih ada dalamnya. Harus dibersihkan. Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan gumpalannya, maaf ya, tapi juga harus dibersihkan bekasnya yang berbau atau kelihatan bekas-bekasnya tadi. Dibersihkan. Meskipun dia kering, harus dicuci. Maka demikian pula mani tentu saja kalau dia najis, tidak cukup dengan mengeriknya, harus disiram. Nah, ketika dikerik dan Rasulullah mencukupkan yang itu dan menggunakannya untuk sholat, menunjukkan dia bukan najis sama sekali. Kenapa? Berarti bahwa mencucinya ketika basah, babnya takadur, babnya adalah untuk kebersihan. Bagaimanapun bahwa dia perkara yang tidak enak kan? Seperti hanya kotoran ayam, bukan najis. Kenapa? Karena hewan yang dimakan dagingnya. Dan sepakat para sahabat, hewan yang dimakan dagingnya, kotorannya bukan najis. Tai kambing kah? Tai sapi kah? Tai unta kah? Termasuk tai ayam, bukan najis. Tadi kira-kira ada orang yang ngasurat pakai tai ayam. Ya? Tidak ada kan? Takaduran. Jijik kita kan? Nah, kita bersihkan. Bersihkannya bukan karena najisnya, tapi karena menjijikannya, tidak enaknya. Kalaupun sholat kita tidak ada orang lain di situ, misalnya kita sholat terpaksa habis kerjaan dan sebagainya, masuk waktu sholat, maka kita sholat sah sholat kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini yang kuat. Jadi dalil yang ada dan dalam mencuci kemaluan berkaitan dengan sebab yang ada. Sebab yang ada itu adakah najis yang perlu dibersihkan atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Sekian demikian Pak. Saya kira sampai di sini pembahasan kita yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan, Allah adalah nasihat kepada diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah